Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين. طيب نواصل في شرح الكفراوي على متن الأجرومية للشيخ حسن الكفراوي رحمه الله تعالى yang wafat tahun 1202 Hijriah. Taib, terakhir kita sudah selesai pada nawasibul mudore yang sibu binafsiha. Yang sibu binafsiha yaitu an, lan, idan, dan kai. Dan sudah kita sebutkan bahwasanya apa yang disebutkan di sini oleh Ibn al-Ajram bahwa yang manasab fi'il mudore ya ada 10 ini yamshi ala madhab apa al-kufiin. Naam. Adapun madhabul jumhur, madhab jumhur ulama, jumhur nuhad dalam hal ini bahwasanya nawasib itu hanya 4. Nawasib itu hanya ada 4, yaitu apa yang disebutkan pertama di sini, 4 yang pertama yaitu an, lan, idzan, dan kai. Adapun 6 sisanya, maka ini semuanya dia bukan penasab hakiki, ya dia tidak menasab, melainkan dia menjadi penanda akan adanya penasab apa adanya an mudmarah jawazan ataupun wujuban, sehingga yang menasab adalah an, yang menasab adalah an, ada yang an mudmarah secara jawazan yaitu lamukai, ya lamukai. 6, sementara 5 yang lainnya, sisanya menasab dengan perantaraan an-mudmarah wujuban. An-mudmarah wujuban. Taib, kata beliau rahimahullah, kata Syekh Hasan al-Kafrawi rahimahullahu ta'ala, walamma anhal kalama ala nawasibi allati tansibu binafsiha akhwadha yatakallamu ala nawasibi allati tansibu bi an-mudmarah ba'daha. Kata beliau, setelah Ibn al-Ajram rahimahullahu ta'ala, setelah Ibn al-Ajram rahimahullahu ta'ala selesai menyebutkan panasab mudore yang menasab dengan sendirinya, ya, yang menasab dengan sendirinya, beliau rahimahullahu ta'ala mulai membahas, ya, mengenai penasab yang menasab dengan perantaraan an-mudmarah ba'daha. Ya, an-mudmarah ba'daha. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa innama udmirat an duna ghairiha li'annaha ummul bab falidhalik falidha 'amilat malfuzatan wa muqaddaratan. Dan yang diidmarkan itu hanyalah an, dikarenakan dia adalah ummul bab, dialah ummul bab, umunya nawasib, ya induk semua nawasib, karena itulah dia yang paling kuat, ya. Karena dia paling kuat, falidha amilat malfudhatan wa muqaddarah. Dia tetap beramal, an ini tetap beramal, tetap menasab, baik ketika dia terlafalkan, yakni zohir, maupun ketika muqaddarah, yakni mudmar. Ya. Ini menunjukkan kekuatan an sebagai amil, sebagai penasab, bahwa dia tetap menasab mudore, ya, dia tetap menasab mudore, walaupun dia muqaddar, ataukah mudmar. 6. Dan ini yang menjadikan dia sebagai umul bab. Kemudian idma wa idmaruha imma jaiz aw wajib. dan mudmarnya an ini imma jaiz ya wa imma wajib, yakni wajib idmar tidak boleh nampak sama sekali, wa imma jaiz ataukah boleh nampak. Walaupun kita katakan boleh nampak, namun hukum asalnya an, walaupun dikatakan an mudmarah ba'dahu jawazan, kalimat jawazan itu hanya menunjukkan bahwa orang-orang Arab terkadang menampakkan an. Ya, wa illa asalnya an mudmarah itu ya, walaupun jawazan asalnya tetap mudmar, asalnya adalah tetap disembunyikan. Cuman jawazan dikarenakan ditemukan pada orang ucapan orang-orang Arab, mereka memunculkan an di situ. Mereka memunculkan an di situ sehingga dikatakan idmarnya jawazan 6. Faqala Ibnu Ajram rahimahullah berkata, mulai menyebutkan nawasib atau nasib pertama yang menasab dengan perantaraan an. Dalam hal ini annya dengan perantaraan an mudmarah, maksud saya di mana an mudmarahnya di sini jaiz. Ya, mudmarah jaiz atau jawazan. Faqala walam. I'rabnya al waw harfu atfin. Harfu atfin lam ma'tuf alal ala an wal ma'tuf alal marfu'i marfu'un walam mudhaf. Naam, walam mudhaf wa kai mudhafun ilaihi mabniun ala sukun fi mahalli jar, fi mahalli jar. Yani anna minan nawasibi allati lil mudhari'i lam kai wa yuqalu laha lam at-ta'lil lakin bi an mudmarah ba'daha. Kata beliau, yang dimaksud oleh Ibnu Jarrah adalah bahwa di antara penasab mudhari' adalah lamu kai, dan dinamakan juga lamu ta'lil. Dinamakan juga lamu ta'lil. Baik. Pertama, tentang penamaan lamu kai ini, ya. Ada dua pandangan di kalangan para ulama mengapa lam ini dikatakan sebagai lamu kai. Ya, mengapa lamnya ini dinamakan sebagai lamu kai? Pandangan yang pertama, ada yang mengatakan karena kai di sini adalah harfu jar, ya, harfu jar dan ta'lil. Harfu jar dan ta'lil. Ya. Di mana lam juga, ya, lam yang di sini yakni lamu kai ini dia juga berfungsi sebagai ta'lil. Maka lam diidofahkan kepada kai, dikatakan lamu kai, karena semakna. Karena semakna. Jadi pandangan yang pertama mengatakan alasan lamu kai, dikatakan lamu kai, dinamakan sebagai lamu kai, dikarenakan lam ini bermakna kai. Yaitu apa? Ya, kai sebagai huruf jar sekaligus huruf ta'lil. Dan lam di sini juga fungsinya seperti itu. Dia menjadi huruf jar dan dia juga bermakna ta'lil. Karena itulah dinamakan lamu kai. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua, ada yang mengatakan dinamakan lamu kai dikarenakan sudah berlalu ya di pembahasan kai kemarin, bahwasanya satu-satunya huruf jar, satu-satunya huruf jar yang bisa masuk pada kai adalah lam. Adalah lam. Lamul jar. Tidak ada huruf jar lain. Tidak ada huruf lain, huruf jar yang lain yang bisa masuk kepada kai. Sudah berlalu kemarin dibahas di pembahasan kai. Bahwa syarat beramalnya kai adalah harus ditakdir, harus di apa namanya ditetapkan adanya lam sebelumnya. Imma lafzan wa imma muqaddar. Kan begitu. Nah, maka lam di situ adalah lamu kai. Kenapa? Karena dia yakhtassu. Dia adalah satu-satunya huruf yang bisa masuk kepada kai. Karena itulah lam di pembahasan ini dinamakan sebagai lamu kai. Dinisbatkan kepada kai, lam diidofahkan, afwan, diidofahkan kepada kai dikarenakan lam adalah satu-satunya huruf jar yang bisa masuk kepada kai. Nah, ini dua pandangan di kalangan para ulama mengapa lamu kai dinamakan atau kenapa lam ini dinisbatkan kepada kai, lamu kai. Karena itulah dinamakan juga lamu ta'lil. Dinamakan juga lam at-ta'lil. Dan penyebutan lam at-ta'lil di sini lam at-ta'lil di sini yakni bahwa asal peletakan lam ini adalah untuk ta'lil. Ini hukum asalnya. Hukum asal la mukai itu bermakna taklil. Ya. Namun terkadang juga dia tidak bermakna taklil, tapi asal peletakannya untuk taklil, itu tidak ada masalah. Ya, tetap dinamakan sebagai la mukai. Ya, walaupun maknanya bukan bermakna kai, bukan bermakna taklil, tapi lam yang seperti ini asal peletakannya untuk taklil. Untuk bermakna kai, yakni taklil. Ya, sehingga masalah makna, ya, masalah makna, kalaupun ada lam seperti ini tidak bermakna taklil, melainkan makna yang lain, maka tidak ada masalah. Dia tetap dinamakan sebagai lamu kai, karena apa? Maudhu'nya, asal peletakannya bermakna taklil. Ya. Misalnya, pada firman Allah subhanahu wa ta'ala, di mana di situ terdapat lam, tapi lam dinamakan dia lamu kai, tapi tidak bermakna taklil, melainkan bermakna apa? Sayrurah wal akibah. Bermakna akhir, bermakna perubahan ataupun akibat. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang Fir'aun yang mengangkat Nabi Musa, dikatakan liyakuna lahum aduwaw wa hazana. Liyakuna lahum aduwaw wa hazana. Ya. Faltaqatahu alu Fir'aun. Maka keluarga Fir'aun mengangkat, memungut Nabi Musa alaihissalam liyakuna. Nah, di sini liyakuna, lamnya di sini tentunya bukan bermakna ta'lil. Karena tidak mungkin Fir'aun mengangkat Nabi Musa liyakuna lahum aduwa, agar Nabi Musa menjadi musuh mereka dan menjadi penyebab kesedihan bagi mereka, kesusahan bagi mereka, tentunya tidak. Namun lam di sini bermakna akibah atau soirurah, yakni Fir'aun memungut Musa, ya, dikarenakan dia memungut ini, ya, karena dia pungut Nabi Musa alaihissalam ini, akhirnya ya menjadikan Nabi Musa sebagai sebab dari apa menjadi musuh mereka dan sebab kesedihan mereka, ataukah akhir akibat dari dia mengangkat Nabi Musa alaihissalam, ya, ketika diangkat Nabi Musa alaihissalam menjadi anak oleh Fir'aun, itu berakhir, ya, akibatnya menjadikan Nabi Musa alaihissalam sebagai musuh mereka. Nah, maka di sini lamnya bukan bermakna ta'lil, tapi bermakna akibat atau sayrura. Namun ini tetap, ya, atau tidak menjadikan dia kemudian tidak dinamakan lamukai. Tetap dinamakan lamukai atau lamut ta'lil, dikarenakan lam ini asal maudhu'nya, asal peletakannya adalah untuk ta'lil. Walaupun kemudian digunakan juga untuk makna yang lain. Jelas ya? Taib, ini berkenaan dengan penamaan lamukai. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, selanjutnya, yakni anna minan nawasib allati lil mudari'i lamukai. Maksud dari Ibnu Al-Jarram adalah bahwa di antara penasab mudari' adalah lamukai. Wa yuqalu laha lamu ta'lil, dinamakan juga lamu ta'lil. Lakin bi an mudmarah ba'daha. Namun dia menasab dengan perantaraan an mudmarah. Yani kalimat perantara berarti bukan dia yang menasab, yang menasab adalah an mudmarah itu sendiri. Ya, nahwu qawlihi ta'ala litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Tapi sampai situ saja ya. Litubayyana lin-nas. Ya. Wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nas, agar kamu wahai Muhammad menjelaskan kepada manusia. Wa irabuhu lam allam lamukai. Tubayyin fi'lun mudhari' mansubun bi an mudmarah jawazan. Jadi sini an mudmarah jawazan. Ya, bukan wujuban. Ba'da lamukai, ba'da lamikai, wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah. Wal fa'iru wal fa'ilu mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Yani tubayyina. Linnas jar wa majrur muta'alliq bi tubayyin. Nah, ini penasab yang pertama yang menasab dengan perantaraan an mudmarah, cuman an mudmarahnya jawazan. Ya. Kita sudah sebutkan 4, ini yang kelima, berarti sisa 5 yang terakhir. Nah, 5 yang terakhir ini sisanya semuanya manasab dengan perantaraan an mudmarah wujuban. An mudmarah ba'dahu wujuban. Apa 5 itu? Yang pertama kata beliau, wa lamul juhud. Wa lam alwaw harfu atfin, lam ma'tufun ala an, wal ma'tuf ala marfu'i marfu'un, wa lam mudaf. Wal juhud mudafun ilaihi majrurun bil kasrati dhahirah. Ya. Kata beliau, yakni anna minan nawasibil mudhari lamul juhud. Di antara panasab mudhari adalah lamul juhud, ai an-nafi, yaitu lam penafian. Nah, di sini beliau menafsirkan lamul juhud dengan an-nafi, ya, untuk menyanggah sebagian nuhat yang mengatakan kenapa dia dinamakan lamul juhud. Juhud itu kan mengingkari sesuatu yang diketahui. Ya. Bermakna pengingkaran terhadap sesuatu yang sudah diketahui, itu namanya juhud. Sementara di sini lamnya ini, ya, ya, lamnya ini tidak bermakna mengingkari sesuatu yang diketahui, melainkan sekedar didahului oleh penafian. Sekedar didahului oleh apa? Penafian. Makanya beliau tafsirkan juhud yang dimaksud di sini bukan juhud bermakna bermakna apa? Bermakna mengingkari sesuatu yang sudah diketahui, tapi dia bermakna lebih umum, yaitu an-nafi al-mutlak. Ya, an-nafi al-mutlak. Iya. Atau bisa dikatakan bahwasanya penamaan lamul juhud di sini nah, penamaan lamul juhud di sini adalah apa? Penyebutan sesuatu yang khusus tapi yang diinginkan dengannya umum. Penyebutan sesuatu yang bersifat khusus namun yang diinginkan dengannya umum. Ya, yang diinginkan dengannya lebih umum. Yakni yang dimaksud dengan juhud di sini adalah an-nafyu al-mutlaq, ya, penafian secara umum atau an-nafyul 'am. Kata beliau rahimahullahu taala, kata beliau rahimahullahu taala, lakin bi an mudmarah wujuban ba'daha. 6. Namun yang menasab di sini adalah an mudmarah namun wujuban. Wa dhabituha, dhabitnya adalah an yasbiqaha kana al manfiyah bima au yakun al manfiyah bilam. Dhabitnya adalah lam lam ini dikatakan lamul juhud, yakni lamun nafi. Ya, dikatakan lamul juhud atau lamun nafi karena dia didahului oleh penafian. Secara khusus adalah kana yang dinafikan dengan ma, yaitu makana. Au yakun yang dinafikan dengan lam, yaitu lam yakun. Yang dimaksud dengan kana yakun di sini adalah kana an-nakisah. Kana yang nakisah, yakni yang membutuhkan isim dan khabar, bukan kana at-tammah. Bukan kana yang tammah yang membutuhkan fa'il. Ya, jadi didahului oleh makana atau lam yakun. Ya, karena yakun di sini adalah an-naqisah yang membutuhkan isim dan khabar. Nah, ini dobit dari lamul juhud, yaitu lam yang didahului oleh penafian. Secara khusus penafiannya adalah makana atau lam yakun. Falula, contoh yang pertama. Contoh untuk yang pertama, nahu qawlihi ta'ala, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Tidaklah Allah Ta'ala akan menyiksa mereka, yakni wa anta fihim, sementara engkau masih berada, masih hidup di tengah mereka. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum. Syahidnya adalah lam, liyu'adzibahum. Liyu'adziba mansub dengan an-mudmaro ba'dalam al-juhud wujuban. Dia lamul juhud karena sebelumnya adalah ada makana. Wa irabuhu ma nafiyah wa kana fi'lun madhi naqis, fi'lun madhi naqis yarfa'u al-isma wa yansibu al-khabar. Allahu ismuha marfu'un bi dhammati adh-dhahirah. Liyu'adzibahum allam lamul juhud wa yu'adziba fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmara wujuban ba'daha ba'da lamil juhud wa alamu tanasbihi al-fathatu adh-dhahirah wal fa'ilu dhamirun mustatirun jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala Allah. Walha, yani lahum, yu'adzibahum, hum, walha maf'ulun bi maf'ulun mabniun 'ala dhom fi mahalli nasbin wal mim 'alamatul jama'. Nah, ini mengi'rab domir hum, ya, domir hum, bahwa yang menjadi domir hanyalah hu, adapun mimnya itu 'alamatul jama'. Kemudian wal jumlatu minal fi'il wal fa'il fi mahalli nasbin khabar kana. Taib, i'rabnya jelas. Wasaniya, contoh untuk yang kedua, yakni yang lam yakun. Ya, lam yakun. Wasaniya nahu qawlihi ta'ala lam yakunillahu liyaghfira lahum. Ya, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni mereka. Takdirnya apa? Li'an yaghfira, kan begitu ya. Liyaghfira, syahidnya adalah lam didahului oleh lam yakun. Wa i'rabuhu lam harfu nafin wa jazmin wa qalb. Wa yakun fi'lun mudhari'un naqis yarfa'ul isma wa yansibul khabar. Wa huwa majzumun bilam wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya. Cuman di kasrah lam yakuni lahu wa hurrika dikasih harakat wa hurrika bil kasri litakhallusi min iltiqa'is sakinain. Ya, untuk mencegah bertemunya dua sukun karena asalnya lam yakun Allahu. Bertemu sukunnya nun dengan sukunnya lam, maka sukun yang pertama diharakati kasrah lam yakunillahu. Wallahu ismu yakun wa huwa marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatun dhahiratun liyaghfira allam lamul juhud wa yaghfira fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da lamil juhud wa alamatu nasbihi al fathatu dhahirah wal fa'ilu mustatiru jawazan taqdiruhu huwa ya'udu 'ala Allah. Jelas ya? Wal jumlatu minal fi'li wal fa'il yakni liyaghfira lahum ya fi mahalli nasbin khabar li yakun. Walahum jar wa majrur muta'alliqun bi yaghfiru wal mim alamatul jama'. Yakni apa? Liyaghfira lahum gitu ya. Taib, ini penasab yang kedua dengan an mudmarah, namun ini yang pertama dengan an mudmarah wujuban. An mudmarah wujuban. Berikutnya wa hatta. Al waw harfu atfin. Hatta ma'thufun ala an mabniun ala sukun fi mahalli rafa. Yani maksudnya anna minan nawasibil mudhari. Hatta, di antara penasab mudhari adalah hatta. Walakin bi an mudmarah wujuban ba'daha. Ada persyaratan, kata beliau wa yushtaratu fin nasbi biha an takuna jarratan. Syaratnya hatta ini kita bisa takdirkan setelahnya ada an mudmarah wujuban. Syaratnya kalau hatta berfungsi sebagai huruf jar bi makna ila au bi makna lamit ta'lil. Yang bermakna ila atau bermakna apa? Lam at-ta'lil. Ya. Bermakna lam at-ta'lil. 6. Jadi persyaratan hatta manasab hanya kalau hatta berfungsi sebagai huruf jar yang bermakna ila atau bermakna ta'lil. 6. Fal'ula, contoh hatta bermakna ila, nahu qawlihi ta'ala hatta yarji'a ilayna Musa. Yani firman Allah Ta'ala, lan nabraha alaihi akifina hatta yarji'a ilayna Musa. Yakni ila an yarji'a ilayna Musa. Ila an yarji'a ilayna Musa. Dan perhatikan ketika dikatakan dari awal tadi dari lamukai ketika dikatakan dia menasab dengan an mudmarah wujuba jawazan ataupun wujuban setelahnya pada lamul juhud, berarti semua fi'il mudhari' tersebut itu ditakwil kepada masdar. Semua ditakwil kepada apa? Ditakwil ke masdar karena ada an mudmarah sebelumnya. Jelas ya? Sama seperti di sini hatta. Ya, hatta yarji'a ilayna Musa, yakni bermakna ila an yarji'a ilayna Musa, yakni ila ruju'i Musa. Ya, hatta ruju'i Musa ilayna, kan begitu. Taib, wa irabuhu hatta harfu ghayatin. Di sini bermakna ghaya, yakni ila. Ila bermakna ghaya atau intiha. Bermakna ghaya atau intiha. Harfu ghayatin wajar bimakna ila. Wa yarji'a fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmarah wujuban ba'da hatta wa alamatu nasbihi al-fathatu adh-dhahirah. Ilaina ila harfu jar wa na dhamirun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin bi ila. Wa Musa fa'ilun fa'ilu yarji'. Naam, fa'ilu fa'il bagi yarji'. Marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif mana'a min dhuhuriha at-ta'azzur. Wa hatta huna bimakna ila. Ai qalu, yakni pengikutnya Nabi Musa alaihissalam mengatakan lan nabraha alaihi akifina ila ruju'i Musa ilaina. Ini takdirnya ya. Ila ruju'i Musa. Jadi an mudmara wujuban ya di, dengan yarji' ditakwil ke masdar menjadi ruju'. Wasania untuk makna yang kedua yakni hatta bermakna taklil. Nahu qauli kalil kafir, seperti ucapan kamu kepada orang kafir, aslim hatta tadkhulal jannah. Yakni bermakna taklil. Kalau kita mau pakai lam berarti maknanya aslim litadkhulal jannah. Masuk Islamlah kamu agar kamu bisa masuk surga. Masuk Islamnya kamu menjadi sebab ya, menjadi illat kamu masuk ke dalam surga. Aslim hatta tadkhulal jannah, yakni aslim ya litadkhulal jannah. Iya. Atau kalau dimunculkan annya li antadkhulal jannah. Wa irabuhu aslim fi'lu amr mabniyun 'ala sukun wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban taqdiruhu anta. Hatta harfu ta'lilin wa jar. Nah, di sini harfu ta'lil. Kalau tadi harfu ghayah wa jar. Kalau di sini hatta harfu ta'lil wa jar bima'na lam. Bermakna lam ta'lil. Wa tadkhulu fi'lun mudhari'un aw tadkhula fi'lun mudhari'un mansubun bi an mudmara wujuban ba'da hatta wa alamatu nasbihi al fathatu dhahirah wal fa'ilu mustatirun wujuban taqdiruhu anta wal jannata maf'ulun bihi mansubun bil fathati dhahirah. Baik, ini apa selesai ya pembahasan berkenaan dengan hatta. Baik. Enam. Baik, saya kira cukup dulu untuk pertemuan malam ini. Ya, selanjutnya masih berkenaan dengan yang menasab dengan al-mudmar wujuban, yaitu al-jawabu bil-fa'i wal-wawi wa'au. Ini al-fa' wal-waw, fa' sawi dan waw ma'iyah, ini juga agak panjang. Ya, contoh-contohnya ya, dengan persyaratan-persyaratannya. InsyaAllah ta'ala nuasil filusbul qadim, bi'idnillahi ta'ala. Nah, nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa ayyanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dhalika wal qadiru 'alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamu alaikum.